Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih bahas tentang perkataan Abu Sufyan yang ketika itu masih musyrik mendeskripsikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan mengatakan bahasanya yang Nabi perintahkan adalah menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan meninggalkan apa yang dikatakan oleh nenek moyang memerintahkan untuk mengerjakan salat jujur, afaf dan sila. Yang dimaksud dengan sila yakni silaturahim. Nabi memerintahkan untuk menjalin hubungan kekerabatan dan yang dimaksud dengan jujur adalah berita yang benar yang sesuai dengan kenyataan. Kemudian afaf di sini mencakup yang pertama aniz zina, menjaga diri. Yang Nabi perintahkan adalah jaga diri dari zina. Kemudian yang kedua amma fi aidin nasi minal amwali, harta yang ada di tangan manusia, menjaga diri untuk tidak mengambil, sehingga ya, maknanya al-afaf adalah menjaga diri untuk tidak mengambil dan tidak mendapatkan sesuatu yang tidak menjadi haknya, harta orang lain yang tidak menjadi haknya dengan cara meminta-minta yang tidak benar, mencuri, menipu dan yang lain. Wa kadzalikal a'rad, kemudian yang ketiga menjaga diri untuk tidak menjaga diri dari kehormatan dan nama baik orang lain, menjaga diri untuk tidak menodai kehormatan orang lain dalam bentuk fitnah, menggunjing dan yang lainnya. Sehingga afaf di sini mencakup tiga hal: menjaga diri dari fitnah kemaluan sehingga terjaga dari zina dan yang lainnya, kemudian menjaga diri dari harta orang lain dan tidak mengambil sesuatu yang tidak menjadi haknya, dan yang ketiga menjaga diri dari al-a'rad, kehormatan orang lain, tidak mencela, tidak menghina, tidak mengolok-olok, tidak menggunjing, tidak memberitakan berita yang tidak benar. Maka ini semua adalah satu hal yang Nabi perintahkan. Tsumma, kemudian tatkala Abu Sufyan telah menyampaikan kepada Heraklius ma dzakara, apa yang disebutkan oleh Abu Sufyan, Heraklius kemudian berkomentar bahasanya, jika benar apa yang kau katakan maka orang tersebut Nabi itu akan memiliki apa yang ada di bawah dua telapak kakiku ini. Demikian dikatakan oleh Heraklius, dan dia adalah salah satu dari dua kepala, salah satu dari dua kepala negara yang merupakan negara paling besar di zaman itu, yaitu Romawi dan Persia. Yaqulu dzalika, dan Heraklius mengucapkan kalimat tadi padahal beliau adalah raja yang memiliki kerajaan yang besar. Akan tetapi Heraklius mengetahui dan menyadari bahasanya apa yang diajarkan atau apa yang dibawa oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya, dan itu adalah satu hal yang benar yang selaras dengan fitrah dan maslahat manusia. Oleh karena itu, sang Nabi memerintahkan untuk jujur dan menjaga diri dan menjalin hubungan baik dengan kerabat. Kemudian Imam Nawawi, penulis Riyadhus Shalihin rahimallahu taala, menyebutkan sejumlah hadis dalam masalah ini, itu tentang masalah menjalin hubungan baik dengan kerabat. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah turunkan kepada sang Nabi perintahnya di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-214, wa angdir ashiratakal akrabin, dakwailah keluargamu yang dekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy, wa ammama wa khassa, dan Nabi memanggil sejumlah orang Quraisy, ada dengan panggilan general dan ada yang panggilan spesifik. Panggilan general, Nabi panggil sejumlah kabilah, wahai bani fulan, wahai bani fulan, wahai bani fulan. Nabi sebutkan mereka afkhodan afkhodan, kabilah demi kabilah. Kemudian sampailah pada putri beliau Fatimah. Maka ini panggilan spesifik. Nabi katakan, ya Fatimatu, wahai Fatimah, selamatkan dirimu dari neraka. Aku tidak punya kuasa untuk menyelamatkanmu dari azab Allah sedikitpun. Wahada minasillati, dan ini adalah bagian dari menjalin hubungan baik dengan kerabat, yaitu mendakwai kerabat dan berupaya dan ingin agar kerabatnya selamat dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari silaturahim, menjalin hubungan kekerabatan dan keinginan kuat agar kekerabatan itu tidak hanya terjalin di dunia namun juga akan terus berlangsung hingga hari akhir nanti. Dan perkataan Nabi kepada Fatimah ini menunjukkan bahwasanya kekerabatan itu tidaklah bermanfaat di akhirat nanti jika tidak diiringi dengan iman dan takwa. Maka anak seorang Nabi sekalipun itu tidak akan, seandainya tidak beriman dan bertakwa, maka statusnya sebagai anak seorang Nabi itu tidak bermanfaat sebagaimana anaknya Nuh. Demikian juga punya keponakan sebagai seorang Nabi itu tidaklah bermanfaat, status keponakannya adalah seorang Nabi itu tidaklah menyelamatkan di akhirat nanti sebagaimana bagaimana paman Nabi Abu Lahab dan seterusnya. Kemudian Nabi juga menjelaskan bahasanya orang-orang Quraisy itu punya hubungan kekerabatan dengan Nabi dan Nabi akan tetap menjaganya. Dan menjaga hubungan kekerabatan, Nabi gunakan diksi dan aku akan tetap membasahinya. Aku akan tetap membasahinya dengan air. Maka menyambung hubungan kekerabatan itu disebut dengan membasahi dengan air. Kenapa? Hal ini karena putusnya kekerabatan itu bagikan api, suasananya panas. Jadi ketika kakak beradik putus hubungan, saling mendiamkan, maka keadaannya panas, suasananya panas. Maka putusnya kekerabatan itu api, sedangkan airlah yang memadamkan api. Ya, putusnya kekerabatan adalah kematian dan air itu adalah sebab kehidupan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan dari air kami jadikan semua makhluk hidup. Maka sang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerupakan menjalin hubungan kekerabatan dengan air yang digunakan untuk membasahi sesuatu. Kemudian di antara hadis yang dibawakan oleh penulis kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, adalah Nabi bersabda, sesungguhnya keluarga fulan bukanlah orang-orang dekatku. Hal itu karena mereka adalah orang-orang kafir. Dan jadi kewajiban orang yang beriman untuk membebaskan dirinya dari kecintaan dan keperpihakan terhadap orang kafir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sehingga kami berlepas diri dari kalian dan dari semua sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir dengan kalian, dan nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya beriman kepada Allah semata. Demikian di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Maka Nabi Ibrahim itu berlepas diri dari mereka, ma'akorobatim lahum, padahal, atau Nabi dengan kalimatnya ina Ali bani fulan laisu bi auliyai, Nabi berlepas diri dari bani fulan, padahal bani fulan ini masih kerabatnya Nabi. Dan sabda Nabi, akan tetapi mereka itu memiliki kekerabatan yang aku akan tetap membasahinya. Artinya aku akan memberikan haknya berupa silah, upaya untuk menjalin hubungan meskipun mereka adalah orang-orang yang kafir. Maka ini menunjukkan bahasanya kerabat itu punya hak untuk disambung meskipun dia adalah orang kafir. Namun disambung itu bukan berarti kemudian mendapatkan walayah, kecintaan dan keperpihakan. Maka seorang muslim tidak akan membela kebatilan yang ada pada kerabatnya yang non muslim. Ya, kemudian Nabi sebutkan tsumma dzakara aidan min al ahadits, kemudian Imam Nawawi menyebutkan di antara hadis dalam masalah ini adalah Nabi SAW menginformasikan bahasanya para sahabat akan menaklukkan negeri Mesir, dan Nabi berpesan supaya bersikap yang baik dengan penduduk Mesir. Dan Nabi sampaikan orang Mesir itu dengan orang Hijaz itu dengan Nabi dan para sahabat memiliki kekerabatan dan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Hubungan darah karena Hajar ibunya Ismail, budak perempuan yang dikumpuli oleh Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam, itu asalnya dari Mesir. Oleh karena itu Nabi katakan orang Mesir itu punya hubungan darah dengan orang Arab. Ya, karena berarti saudara dari jalur ibu. Di anahum akhwal, karena berarti penduduk Mesir itu saudara dari jalur ibu untuk Nabi Ismail, sedangkan Nabi Ismail adalah bapak orang Arab, tepatnya Arab musta'robah seluruhnya. Fadalah dalika, maka hadis ini jadi dalil bahasanya kekerabatan itu memiliki hak untuk disambung meskipun demikian jauh. Semacam di sini pesan Nabi kepada orang Arab untuk berbuat baik kepada penduduk Mesir. Kalian, mereka orang-orang Mesir itu punya hubungan darah dengan kalian dan punya hubungan perkawinan dengan kalian. Padahal itu jauh sekali. Ini hubungannya ke Nabi Ismail. Nabi Ismail ibunya orang Mesir. Maka selama kita mengetahui bahasanya mereka-mereka itu adalah bagian dari keluarga besar kita, maka mereka punya hak untuk disambung meskipun kekerabatannya itu jauh. Kemudian di sini terdapat pelajaran penting bahasa menyambung hubungan dengan kerabat dari jalur ibu itu seperti menyambung hubungan baik dengan kerabat dari jalur ayah. Karena orang Mesir itu kekerabatannya dengan orang Arab dari jalur ibunya Ismail, bukan dari bapaknya Ismail. Kemudian sejumlah hadis yang lainnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi di bab tentang masalah menjalin hubungan dengan kerabat adalah hadis dari Abu Ayyub Khalid ibn Zaid al-Ansari radhiallahu anhu. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku, informasikan kepadaku amal yang akan memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sembahlah Allah, jangan kalah sekutukan Allah dengan apapun, tegakkan salat, membayar zakat, kemudian watasilu rahima, menjalin hubungan baik dengan kerabat, itu di antara amal yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Muttafaqun alaih, diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Salman ibn Amir radhiallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian buka puasa maka bukalah dengan kurma karena itu berkah. Jika tidak menjumpai kurma maka berbukalah dengan air karena itu mensucikan. Dan Nabi mengatakan, sedekah kepada orang miskin itu nilainya hanya sedekah. Sedangkan sedekah dengan kerabat nilainya dua, sedekah dan menjalin hubungan baik dengan kerabat. Diatkanlah At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengatakan, kana tahti imra'atun, aku memiliki seorang istri, aku mencintainya, namun Umar tidak menyukainya. Umar ayahku tidak menyukainya. Bahkan Umar berkata kepadaku, taliqha, ceraikan istrimu. Aku enggan, aku menolak. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan dan menyampaikan hal ini kepada Nabi. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar, taliqha, ceraikan istrimu. Diatkanlah Abu Dawud, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Kemudian dari Abu Darda radhiallahu anhu, ada seorang datang dan mengatakan, aku memiliki seorang istri dan ibuku memerintahkanku untuk menceraikannya. Faqal, maka Abu Darda mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau, silakan sia-siakan pintu itu. Jika tidak mau, atau silakan jaga baik-baik pintu itu. Diatkanlah At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara perempuan ibu itu bimanzilatil ummi, itu seperti ibu. Lihatkanlah At-Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Dan dalam masalah menjaga hubungan baik dengan kerabat ini terdapat banyak hadis. Di dalam kitab-kitab sahih yang terkenal di antaranya hadis Ashabul Ghar, tiga orang yang terperangkap dalam buah. Demikian juga ada hadis Juraid. Dan dua hadis ini telah kita bahas sebelumnya. Dan sejumlah hadis yang terkenal dalam hadis-hadis sahih yang sengaja aku buang, tidak kucantumkan dalam rangka meringkas agar supaya tidak tebal. Dan di antara hal yang penting, yang paling penting adalah hadis Amr ibn Abasa radhiallahu anhu yang panjang yang memuat sejumlah ala jumalin kathiratin, sejumlah kaidah-kaidah Islam dan adab-adab Islam, yang hadis ini secara utuh akan kami sebutkan insyaallah taala di bab roja. Qala fihi, di hadis tersebut tercantum sebagai berikut. Aku menemui sang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah yakni maksudnya di awal-awal kenabian. Aku tanyakan pada beliau, "Ma anta, siapakah engkau?" Nabi mengatakan, "Nabi." Kemudian aku tanyakan, "Siapa itu Nabi?" Nabi mengatakan, "Arsalani Allah Ta'ala." Allah mengutusku. Kemudian dia bertanya, "Dengan misi apakah dia mengutusmu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkas ajaran Islam dengan mengatakan, "Allah mengutusku dengan memerintahkan untuk menjalin hubungan baik dengan kerabat, menghancurkan berhala, dan Allah diesakan dan tidak disekutukan dengan apapun," dan seterusnya hadis. Ya, penjelasannya, maka hadis-hadis ini menjelaskan tentang silaturahim, demikian juga berbakti kepada orang tua. Di antaranya ada hadis dari Khalid ibn Zaid al-Ansari. Beliau bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amal dimasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Nabi katakan, mengisahkan Allah, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, menegakkan sholat, bayar zakat, dan menjalin hubungan baik dengan kerabat. Yang jadi asyahid, yang jadi sisi dalil adalah tasilu rahima, menjalin hubungan baik dengan kerabat. Maka Nabi jadikan menjalin hubungan baik dengan kerabat ada di antara sebab yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Dan tidaklah diragukan bahasanya semua orang itu berupaya untuk mendapatkan pendapatan yang agung ini, pendapatan dalam bentuk selamat dari neraka dan masuk surga. Karena siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Dan setiap muslim berupaya untuk mewujudkan hal itu. Wa hadza yahsulu, dan ini yaitu dimasukkan ke surga dan selamat dari neraka itu akan terwujud dengan empat hal. Yang pertama, menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Artinya bersih dari syirik besar, syirik kecil, apalagi syirik besar. Yang kedua, menegakkan sholat, yaitu melaksanakan sholat dengan sempurna pada waktunya dan dengan berjamaah jika Anda laki-laki, dan tidak mengapa tanpa berjamaah jika perempuan, tetap tergolong menegakkan sholat. Yang ketiga, membayar zakat dengan membayarkan apa yang Allah wajibkan kepadamu berupa zakat pada hartamu, diserahkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan kerabat dengan kau tunaikan untuk mereka hak mereka dengan disambung. Nah, apa tolak ukur disambung atau menyambung sesuai dengan ma yata'arafahun nasu, mengacu pada budaya masyarakat. Maka apa yang dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk menyambung hubungan, maka itulah silah. Jika mereka tidak menilai itu sebagai bentuk menjalin hubungan baik, maka itu bukan silah. Ya, kecuali jika seorang itu hidup di masyarakat yang tidak peduli dengan kerabatnya dan tidak perhatian dengannya, maka ketika itu makanya jadi pelajaran adalah menyambung itu sendiri, yang merupakan menyambung yang muktabarah, yang diakui dan diterima secara syariat. Jadi definisi menjalin hubungan baik dengan kerabat itu kembalinya kepada budaya, tidak diatur secara tegas dan spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Maka kalau budaya itu menilai kalau lain daerah terjalin hubungan baik itu dengan mengundang kerabat yang ada di luar daerah karena kita mau mantu atau mau ada acara penting, dan menurut budaya ini berarti sudah terjalin hubungan baik, ya maka itu sudah cukup. Ya, kemudian hadis yang lain adalah hadis dari Salman ibn Amir ad-Dabbi tentang berbuka dengan menggunakan koma. Jika tidak ada maka menggunakan air minum, itu air putih biasa bahasanya, dan sedekah kepada orang fakir itu sedekah, sedangkan pada kerabat yang miskin itu nilai duanya, ada dua nilainya, itu sedekah dan silah, menjalin hubungan baik dengan kerabat. Oleh karena itu ulama mengatakan jika ada dua orang miskin, yang satunya kerabat, yang kedua bukan kerabat, maka miskin yang bukan kerabat itu yang lebih utama, karena dialah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan silah, untuk disambung. Kemudian hadis Ibnu Umar Abdullah bin Umar yang memiliki seorang istri yang dia cintai, non ayahnya memerintahkannya untuk menceraikannya, dan Ibnu Umar pada awalnya kekeh menolak untuk itu karena dia sudah terlanjur cinta dan sayang dengan istrinya. Akhirnya Umar melaporkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi perintahkan Ibnu Umar untuk mentalaknya. Demikian juga ada hadis yang lain tentang menceraikan istri, tentang seorang perempuan karena perempuan ini memerintahkan anak laki-lakinya untuk menceraikan istrinya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahasanya silaturahim dan berbakti pada orang tua adalah sebab masuk surga, dan ini adalah isyarat kepada orang tersebut bahasanya jika dia berbakti kepada ibunya dengan menceraikan istrinya, maka ini adalah sebab yang akan mengantarkannya untuk bisa masuk surga. Namun catatan penting dalam masalah orang tua yang minta untuk menceraikan, dijelaskan di sini bahasanya tidak semua orang tua ketika memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya wajib ditaati. Alasannya, ada seorang bertanya pada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya ayahku mengatakan tolik imra'ataka, ceraikan istrimu, padahal aku mencintainya. Gimana hukumnya? Imam Ahmad mengatakan la tutalliqha, jangan ceraikan. Orang tersebut mengatakan bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya tatkala Umar memerintahkannya? Maka jawaban Imam Ahmad rahimallahu taala, wahal abuka Umar, apakah ayahmu selevel dengan Umar? Apa hubungannya dengan pertanyaan ini? Karena Umar, kita tahu secara yakin dia tidak akan memerintahkannya Abdullah untuk menceraikan istrinya kecuali karena sebab syar'i. Yang sebab syar'i tersebut boleh jadi Ibnu Umar belum mengetahuinya, karena satu hal yang mustahil Umar memerintahkan anak laki-lakinya untuk menceraikan istrinya semata-mata untuk memisahkan istrinya, anaknya dengan istrinya tanpa alasan syar'i, maka ini satu hal yang kemungkinan yang jauh. Yang dekat ada alasan, yang ini diketahui oleh Umar, tidak diketahui oleh anaknya. Dan Umar tidak mau cerita-cerita supaya tidak terjumus dalam riba, sehingga langsung saja pada poin utamanya, yaitu ceraikan istrimu. Sehingga kesimpulannya, jika ayahmu atau ibumu memerintahkanmu untuk menceraikan istrimu sedangkan kau mencintainya dan kau tidak jumpai padanya alasan syar'i untuk dicerai, maka jangan dicerai. Di anak hati, karena istri itu adalah bagian dari kebutuhan pribadi yang tidak boleh ada siapapun yang campur tangan padanya di antara seseorang dengan istrinya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita masuk pada bab baru, bab yang ke-41 dari Riyadhus Salihin dengan judul bab tahrimil ukuki wa qati'ati rahimi, bab haramnya durhaka dengan orang tua dan memutus hubungan dengan kerabat. Imam Nawawi membawakan sejumlah ayat di antaranya surat Muhammad. Fahal asaitu, maka boleh jadi jika kalian berpaling, kalian merusak di muka bumi dan mengkat dan memutus kekerabatan kalian. Maka mereka inilah orang-orang yang Allah laknat, Allah buat tuli dan Allah buat buta penglihatannya, sehingga tidak bisa mendengarkan saran, nasihat dan ilmu yang manfaat dan seterusnya. Dan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang membatalkan perjanjiannya kepada Allah min ba'di mitsaqi, setelah kuatnya perjanjian, dan memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung dan merusak di muka bumi, ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar, maka mereka-mereka ini adalah orang yang bagi mereka laknat, dan bagi mereka jika tidak bertobat maka untungnya laknat dan su'ud dar, dan tempat tinggal yang jelek. Dan firman Allah Ta'ala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu menetapkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Jika salah satu dari keduanya atau dua-duanya telah sampai usia sepuh, fala taqul ma'uf, maka jangan katakan ah, jangan bentak, namun katakanlah kepadanya perkataan yang memuliakan. Rendahkanlah untuk keduanya sayap penghormatan karena sayang, dan waqurabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah wahai Rabbku, sayanglah keduanya karena keduanya telah merawatku ketika aku kecil. Dan dari Abu Bakrah, nama aslinya adalah Nufai' ibn Harith radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku sampaikan pada kalian dosa besar yang paling besar? Nabi katakan 3 kali, kami katakan bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Dan Nabi mengatakan menyekutukan Allah, durhaka pada kedua orang tua. Dan Nabi pada asalnya itu bersandaran, kemudian beliau berdiri duduk sempurna, dan kemudian Nabi mengatakan ingat, dan demikian juga ucapan palsu, persaksian palsu. Famazala, maka terus menerus Nabi mengulang-ulanginya sampai kami katakan kami kasihan. Terus seandainya Nabi diam saja sudah cukup. Muttafaqun alaihi. Lihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyampaikan bab haramnya durhaka kepada orang tua dan memutus hubungan kekerabatan. Kalau uquq itu untuk orang tua, kalau qati'atu rahimi itu untuk kerabat yang bukan orang tua. Maka berkenaan dengan dosa al-uquq duhaka, kalau dalam bahasa Arab uquq diambil dari kata-kata aku, artinya memotong. Maka orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia tetapkan dirinya untuk memutus kebaikan dari orang tuanya, tidak mau berbuat baik kepada orang tuanya, maka dia memutus kebaikannya. Oleh karena itu, akikah untuk yang disebut untuk anak yang pada hari yang ketujuh itu disebut akikah li anna hata uku. Ya, kenapa akikah itu disebut akikah? Karena hewan akikah itu tu'aku, yaitu dipotong lehernya saat penyembelihan. Dan ada yang menjelaskan bahasanya, ya, jadi kenapa akikah itu disebut akikah, macam-macam ada penjelasannya. Ada yang seperti di sini, karena ada hewan yang disembelih. Ada yang menjelaskan karena dipotongnya rambut bayi, maka dia disebut akan ada acara memotong. Kalau ini memotong rambut bayi atau memotong leher hewan akikah. Dan durhaka kepada orang tua adalah min kabair dzunub, termasuk dosa besar yang paling besar, karena ada ancaman untuk dosa ini dari Al-Qur'an dan hadis Nabi. Demikian juga memutus hubungan kekerabatan. Allah Ta'ala berfirman, maka boleh jadi jika kalian berpaling, kalian akan merusak di muka bumi dan memutus kekerabatan kalian. Ulaika alladzina la'anahumullah, maka mereka itulah orang-orang yang Allah laknat. Allah buat tuli dan buta penglihatan mereka. Artinya anak-anaknya kalian jika kalian berpaling dan merusak, di muka bumi, kalian putus hubungan kekerabatan sehingga kalian berantum mendapatkan laknat dan Allah butakan penglihatan kalian. Wa a'ma absarahum, Allah butakan penglihatan mereka. Yang dimaksud dengan absar di sini bukan penglihatan mata, namun absar artinya basirah, mata hati, bukan mata kepala. Wal muradu, dan intinya bahwasanya Allah Ta'ala itu membutakan mata hati seseorang yang durhaka kepada Allah, kepada orang tuanya. Wal iyadu billahi, sehingga karena buta dia pun melihat kebatilan sebagai satu kebenaran dan kebenaran sebagai satu hal yang batin. Adapun hukuman ukhawi, hukuman akhirat dan hukuman duniawi, maka hukuman ukhawi, hukuman akhirat dijumpai pada ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat. Adapun hukuman duniawi, firman Allah Subhanahu wa taala, fa asamma, Allah buat mereka tuli, itu Allah tulikan pendengaran mereka sehingga tidak bisa mendengar kebenaran dan mengambil manfaat darinya. Dan Allah butakan penglihatan mereka sehingga tidak bisa melihat kebenaran dan tidak bisa memanfaatkannya. Kemudian firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang membatalkan perjanjian dengan membatalkan perjanjian mereka dengan Allah setelah kuatnya dan memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung dan merusak di muka bumi, untuk mereka siksaan dan laknat dan siksaan yang pedih. Ya, maka di sini ada mitsaqul ahdi, ya, perjanjian yang sudah kuat. Maka mitsaqul ahdi artinya mempertegas, ya, maka itu fungsinya mempertegas saja. Maka mereka pun bisa membatalkan perjanjian dan bisa membatalkan apa yang Allah perintahkan untuk disambung, berupa kerabat atau yang lainnya, dan merusak di muka bumi dengan melakukan banyak maksiat. Ulaika lahumul laknatu, bagi mereka laknat. Laknat artinya diusir, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Walahum su'ud dar, dan untuk mereka kesudahan yang jelek. Demikian juga firman Allah Ta'ala dalam masalah ini di surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Maka Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada al-walidain, ayah dan ibu. Dan Allah katakan jika keduanya telah sampai di tempat usia tua, salah satunya ataukah dua-duanya, boleh jadi ibu ataukah kebab ataukah ibu, atau bapak dan ibu dua-duanya. Fa zajarta minhum, maka engkau membentak mereka. Karena jika seorang anak itu sudah dewasa, qad yasilu ila al-haram, maka orang tua atau orang yang sudah umur dewasa tersebut, qad yasilu ila al-haram, maka boleh jadi haram. Kalau pakai huruf yang tebal, haram artinya pikun. Kalau sudah demikian tua sampai pikun dan keadaan umur yang jelek sehingga dia capek, maka meskipun Faqala hatta fi hadhihi, meskipun dalam kondisi semacam ini mereka bisa mengatakan fala taqulahuma uff, jangan katakan uff. Yang uff itu artinya dalam bahasa Arab ana mutadajjirun, saya busan. Sehingga jangan katakan saya busan mengurusi dan merawat engkau berdua. Jangan-jangan bentak keduanya dengan kata-kata. Ya, jangan hardik atau bentak saat berbicara kepada dengan keduanya. Dan sampaikan untuk keduanya perkataan yang mulia, yaitu perkataan yang baik, perkataan yang bagus, membuat gembira orang yang mendengarnya dan menghilangkan dari mereka orang yang kesusahan dan sedih. Dan rendahkan sayapmu berupa sayap kehinaan karena sayang, artinya hinakanlah dirimu. Hendaklah rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu, betapapun ma'ma balagat min uluwil manzilati, betapapun tingginya kedudukan yang telah engkau capai, sebagaimana tinggi terbangnya burung, maka rendahkanlah sayapmu untuk keduanya, hendaklah engkau menghinakan diri kepada keduanya karena sayang kepada keduanya. Wa qirhamhuma kama rabbayani shaghira, maka sayangilah keduanya dan berdoalah kepada Allah agar Allah menyayangi keduanya. Inilah yang Allah perintahkan terhadap orang tua ketika mereka sudah menua. Adapun ketika saat muda, maka ayah fil ghalib umumnya dia tidak membutuhkan anak dan tidak peduli dengan anak. Namun kalau sudah usia lanjut, maka harapannya itu tergantung pada anaknya. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, usianya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar. Demikian Nabi katakan, Nabi lontarkan sebanyak 3 kali. Maka kami katakan, bala ya Rasulullah, tentu kami mau. Nabi katakan, menyekutukan Allah dan doakan kepada kedua orang tua. Wa hadza min akbar al-aba'ir, maka ini bukan hanya dosa besar, ini dosa besar yang paling besar. Karena menyekutukan Allah itu adalah ya kabiratun, dosa besar untuk orang tua dan hukuman untuk kedua orang tua. Ya maka durhaka pada orang tua itu satu hal yang berat dan besar untuk fiakim manhum aulan nasi, untuk seorang anak yang anak ini adalah orang yang paling berhak. Paling berat untuk mendapatkan orang tua itu paling berat untuk mendapatkan keperpihakan, perhatian ketika keduanya sudah menjadi tua renta. Ya, demikian yang kita baca kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'ana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.